Ade, yang udah gitar, tepuk tangan dong. Jadi pilih saya atau pilih Ade? Lihat dulu Ade nih, Ade. Langsung, semuanya nyanyi boleh ya. Ku bukanlah cinta biasa. Silakan, ayo. Mas Teguh, boleh nyanyi dong nih buat jika Diva nih. Kamu yang memiliki semuanya. Dan kamu yang teman hidupku, cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki, sebelah sini boleh, mana suaranya? Dan kamu langsung aja dilamar ya, Teguh, silakan. Jika kamu